Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Kita masih di bab Al-Mu'rabat Bil-Harakat, yakni pembahasan yang kedua. Jadi kita sudah bahas panjang lebar ya tentang isim mufrad yang termasuk mu'rab dengan harokat. Yang pertama isim mufrad, dan sekarang kita bahas yang kedua ya, yakni jam'u at-taksir, jamak taksir. Ta'rifu ya, masyal muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang kami hormati. Ya, kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu ta'rifuhu. Ya, definisi jamak taksir, huwa madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Nah, definisi dari jamak taksir ya, adalah kata yang menunjukkan atas makna yang lebih dari dua beserta adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, jika jamak taksir itu kita bandingkan mufradnya ya dengan jamak taksirnya, itu ada perubahan. Misalkan babun ya, pintu, ini berubah ya menjadi abwabun. Nah, kita lihat ini beda dengan musanna dan jamak ya. Jika musanna asalnya misalkan babun menjadi babani atau babaini. Nah, kita lihat mufradnya sama dengan jamaknya ya, sama-sama ada ba, alif dan ba ya. Bedanya tambahkan alif, nun, dan ya, ya nun. Begitu juga jamak muzakkar salim. Ya, misalkan asalnya muslimun. Ini menjadi muslimuna atau muslimina. Ya, lihat urutannya. Ada mim, sin, lam, mim. Jadi sebatas mufrad yang ditambahkan wawu nun atau ya nun di belakangnya. Tapi jika jamak taksir, ini sangat berbeda. Ya, misalkan qalamun menjadi aqlamun ya, ini jadi beda sekali ya, qalamun menjadi aqlamun ya, pena-pena. Ini definisi dari jamak taksir, ada perubahan dari sighah ya, dari bentuk mufradnya. Sekarang hukmuhu ya, hukum i'rabnya, yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Jamak taksir ini sama seperti isim mufrad. Dia tanda i'rabnya selalu yang asli, dirafakan dengan dhammah, dinasobkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah ya. Misaluhu rijalun wa kutubun wa zayanibu. Contohnya rijalun, ini jamak dari rajulun ya, laki-laki, dia laki-laki. Kemudian kutubun ya, jamak dari kitabun, buku-buku. Zayanibu ya, zayanibu ini jamak dari Zainabu, Zainab. Zayanibu ini Zainab-Zainab. Mungkin satu kelas ya, ada yang namanya Zainab ya, ada banyak ya. Makanya dibuat jamak taksir Zayanibu. Fahadha na'u minal jumu' taghayyarat fihi suratul mufradi halal jam'i an haliha al-asliyah qoblal jam'i. Maka jamak macam ini yaitu jamak taksir, nah, berubah gambaran mufradnya ketika jamak ya, dari keadaannya yang semula sebelum jamak. Artinya kalau jamak taksir ya, ketika mufrad dan jamak taksir itu beda bentuknya. Seperti tadi ya kita jelaskan, babun menjadi abwabun. Bukannya babun ditambahkan suatu ya, sesuatu seperti musanna dan jamak muzakkar salim, tapi jika jamak taksir ini betul-betul berbeda. Babun menjadi abwabun. Qalamun menjadi aqlamun. Madrasatun menjadi madarisu. Nah, jadi adanya perubahan sighah atau bentuknya. Famatsalan rijalun mufraduhu rajulun. Ya, contohnya rijalun. Ini jamak taksirnya ya, tunggalnya adalah rajulun. Berubah bentuk mufradnya. Bikasrir ra'i wa fathil jim wa ziyadatil alif qabla lam. Dengan mengkasrahkan ra dengan asalnya rajulun ya, fathah menjadi ri. Ya, rajulun menjadi ri. Kembali ke wafatil jim ya, asalnya ju ya, rajulun ju, najimnya ini dhamma, tapi ketika jamak menjadi fathah, roja ya, atau rija, bukan roju atau tapi rija ya, rijalun. Wa ziyadatil alif qabla lam ya, dan penambahan alif sebelum lam. Jadi kalau mufradnya rajulun, ini tidak ada alifnya. Ketika jamak ada alifnya. Wa min ajli hadza taghayyur alladhi yushbihu taksira syai ba'da an kana sahihan yusamma hadza naw min aljumu' jam'a taksir wa huwa yu'rabu bil harakat. Nah, dikarenakan ya perubahan ini yang menyerupai taksira syai, ya, taksir itu kata kasara berantakan. Ya, artinya ini berantakan, membuat sesuatu itu jadi berantakan. Ya, asalnya rajulun menjadi rijalun. Ya, ini kan berubah sangat ya. Ba'da'an kana sahihan, setelah sebelumnya dia sahih. Asalnya baik, ini menjadi berantakan. Yusama hadza nau minal jumu' jam'at taksirin. Nah, maka dinamakanlah jamak jenis ini sebagai jamak taksir. Jadi alasan kenapa jamak taksir disebut sebagai jamak taksir ini karena dia tidak beraturan. Ya, jadi dia merubah sesuatu yang asalnya seperti rajulun ini menjadi berantakan ya, rijalun, qalamun menjadi aqlamun ya, jadi tidak ada aturannya. Nah, di sini kita lihat catatan kakinya. Al awal yang pertama, wa nu'u taghyiril waqi' fi jam'it taksir sittatun. Tunzuru fi ghairi hadzal muqtasar, atau boleh juga kita baca tanzuru. Dan macam-macam perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu ada 6. Ya, jadi ada 6 jenis perubahan pada jamak taksir yang kamu bisa lihat, atau kalau kita bacanya tunzuru ya, yang bisa dilihat ya perubahannya ini pada kitab selain yang ringkas ini. Jadi menurut beliau istilahnya apa? Rujuklah ya. Kitab-kitab lain yang panjang lebar menjelaskan materi ini. Karena memang kitab Al-Mumti' ini disajikan secara ringkas ya. Oleh karena itu beliau tidak ingin berpanjang lebar tentang masalah ini. Jadi silakan kita rujuk sendiri. Al-Tayyib, kita lanjutkan. Wa huwa yu'rabu bil harakat. Dan jamak taksir itu mu'rabnya dengan harakat. Ya, nahu qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 34. Ini i'rabnya disebutkan dalam footnote-nya, yaitu catatan kakinya, ar-rijalu mubtada'un qawwamuna khabarul mubtada marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Yang dirofakan dengan wawu ya, karena dia jamak muzakar salim. Farrijalu ya, maka arrijalu merupakan jamak taksir dirofakan ya, jamu taksir marfu'un li'annahu mubtada'un, karena ini sebagai mubtada. Wa 'alamatu rafi'ihi ad-dhammatu ya, dan tanda rafa'nya adalah dhamma. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa batha minhuma rijalan ya, dan Allah ciptakan dari keduanya rijalan, laki-laki. Nah, kata rijalan ya, di sini kita lihat ya, dalam catatan kaki ini, wa batha minhuma rijalan, ini merupakan surat An-Nisa ayat 1 ya, i'rabnya batha fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun ya, batha fi'lun madin, dan fa'ilnya itu tersembunyi, yakni kembali kepada Allah. Kemudian jadi humanya ini jer majrur ya. Wa batha minhumanya ini jer majrur. Kemudian wa rijalun ya, rijalan maf'ulun bih mansubun. Dan rijalan itu sebagai maf'ul bih yang mansub. Far rijalu jam'u taksirin mansubun ya. Li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Maka kata rijalan dari ayat tersebut ya, ini adalah jamak taksir yang dinasobkan. Karena dia adalah maf'ul bih dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa qali ta'ala walir rijali 'alaihinna darajah. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lir rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki itu yang memiliki derajat di atas wanita. Far rijali jam'u taksiri majrur. Ya, li'annahu subiqa bi harfi jarrin wa 'alamatu jarihi al-kasratu. Maka kata ar-rijal ya, dalam ayat wali, fal, apa, ar-rijali ya, walir rijali alaihina darajah, yang merupakan jamak taksir yang dijarkan. Ya, kenapa dijarkan? Karena dia didahului oleh huruf jar, ya, dan tanda jarnya adalah kasroh. Walir rijali alaihina darajah. Nah, ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 228. I'rabnya lir rijali allamu harfu jarin. Wal rijal ismun majrurun wal jaru wal majrur khobarun muqaddamun. Jadi ar-rijal ya dalam kata ar-rijalu walir rijali alaihi nadaraja, ini merupakan jar majrur ya sebagai khobar muqaddam. Ya, ini contoh khobar yang didahulukan. Ya, jadi hukum asalnya ini mubtada dulu baru khobar. Tapi ada keadaan di mana khobar ini boleh ya, boleh dikedepankan. Bahkan ada keadaan di mana khobar wajib dikedepankan. Contohnya dalam ayat ini ya, karena mubtadanya nakirah yakni darajatun ya, adalah mubtadanya darajatun, ini muakhar, mubtada yang diakhirkan. Darajatun karena dia itu nakirah. Ya, maka khobarnya wajib didahulukan. Nah, ini wajib ya. Walir rijali alaihinna darajah. Nah, ini wajib. Tidak boleh dikatakan darajatun lir rijali. Ya, ini memang harus ya, harus seperti ini. Lir rijali darajatun. Wa alaihinna jar wa majrur. Nah, dan ayat ini dan darajatun ya, mubtada'un muakhirun, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah ala akhirih. Dan darajatun, kata darajatun merupakan mubtada muakhir ya, mubtada yang diakhirkan, marfu yang dirafakan, dan tanda rafanya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Jadi jelas ya, darajatun itu yang nampak pada akhirnya. Kita lihat fawaid wa tanbihat ya, faidah-faidah dan catatan penting. Yang pertama al-awwal, yu'rabu jam'u taksir bil harakati al-muqaddarah. Nahu qalihi ta'ala wa taran nasa sukara ya, wa ma'ahum bisukara. Jamak taksir ada juga yang mu'rabnya dengan harakat muqaddarah ya, tentunya kalau kita bicara muqaddarah ya, selalu kita bicara pada kata yang diakhiri oleh huruf ilat ya. Dalam ayat ini wa taran nasa sukara. Sukara ini ada alifnya ya, maka kita katakan sukara yakni muqaddara. Al-muqaddara alal alifi ya, ada alif maksurahnya. Kemudian asani yang kedua, yujaru jam'u taksiri bil fathah niabatan anil kasrah idza kana ghairu munsharif nahwu qali ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Ya, contohnya dalam ayat sungguh Allah benar-benar telah menolong kalian di banyak negara atau wilayah atau di banyak bumi. Contoh adalah mawatin ya, bentuknya merupakan sighah muntahal jumu. Dan sighah muntahal jumu ini termasuk ghairu munsharif ya, isim yang tidak menerima tanwin. Makanya ketika dia didahului huruf jar ya, tidak dibaca fi mawatini ya, tetap dibaca fi mawatina ya. Dan juga wa qali ta'ala, contohnya juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala as-sama'ad dunya bimasabih. Sebentar, wa laqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha ya, sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan masabih ya, jamaknya misbah ya, lampu. Tapi yang dimaksud adalah bintang-bintang. Masabiha ini ghairu munsharif ya, kenapa? Karena dia sighah muntahal jumu'. Ya, intinya yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab Al-Mumti yakni Syekh Salim bahwa cara mengirobnya sama seperti isim mufrad ya. Jika isim mufrad diakhiri oleh huruf ilat maka dia muqaddara. Kemudian kalau isim mufrad dan jamak taksir tandanya bukan tanda aslinya tetapi tetap harokat, maka kita katakan niyabatan ya. Jadi kalau kita mengirob tadi fi mawatina katsiratin fi harfu jarin ya, mawatina majrurun bi fi wa alamatu jarihi fathatun niabatan anil kasrah, dan tanda jarnya adalah fathah ya, sebagai ganti dari kasrah. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan jamak muannats salim ya. Nah, sekarang kita lanjutkan al-murabat bil harakat yang ketiga ya, yaitu jamak Mu'annas Salim. Ya, kita baca buku halaman 41. Salisan, jam'u al-mu'annas Salim. Yang ketiga, yakni yang murabnya dengan harokat adalah jamak mu'annas Salim. Ya. Ta'rifu, definisinya adalah huwa majumi'a bi'alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Jamak mu'annas Salim adalah jamak yang menjadi jamak dengan adanya alif dan ta, ya, tambahan dari bentuk mufradnya. Dan ini definisi yang sangat sederhana, ya, dari jamak mu'annas Salim, yaitu jamak yang dibentuk dengan cara apa? Ya, dengan cara menambahkan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Jadi misalkan bentuk kata muslimun, ya, ditambahkan alif dan ta di belakangnya menjadi muslimatun. Ya, muslimun menjadi muslimatun, alif dan ta tambahan. Misalkan lagi mu'minun, ya, ditambah alif dan ta di belakangnya menjadi mu'minatun. Ya, jadi ini definisi dari jamak mu'annas Salim. Nah, ini referensinya diambil dari kitab Al-Hudud Al-Nahwiyah, ya, halaman 281. Kemudian hukmuhu, ya, hukumnya, yakni hukum i'rabnya. Yurfa'u bidhammati wa yunsabu wa yujaru bil kasrati. Dirafakan dengan dhamma, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah, ya. Dan ini memang termasuk yang unik, ya. Artinya dia tidak mengikuti tanda asli. Ketika rafa dia dhamma, ya. Kemudian ketika jar dia kasrah, namun ketika nasab dia tetap kasrah, ya, bukannya fathah malah kasrah, ya. Sebagaimana yang kita bahas sebelum ini. Mithaluhu, ya, contohnya yakni yang termasuk jamak mu'annas Salim, mu'minatun wa zainabatun wa samawatun. Ya, contohnya mu'minatun, ini jamak mu'mina, jamak dari mu'minatun, artinya wanita beriman. Kemudian zainabatun, ya, jamak dari zainabu. Jadi kalau misal ada banyak zainab pada suatu tempat, nah ini jamaknya seperti ini, zainabatun. Kemudian samawatun, ya, ini jamak dari langit, ya, samaun. Wa mithalu jam'il mu'anathis salim al-marfu' qawluhu ta'ala idha ja'akal mu'minatu. Ya, dan contoh jamak mu'anathis salim yang marfu' adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala idha ja'akal mu'minatu. Apabila wanita-wanita beriman mendatangimu. Fal mu'minatu, ya, jam'u mu'anathis salim marfu'un. Liannahu fa'ilun wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahirah 'ala akhirih. Maka lafaz al-mu'minat, ya, adalah jamak mu'annas Salim, dirafakan karena dia adalah fa'il, ya, sebagai subjeknya, dan tanda rafanya adalah dhammah yang dhahir pada akhirnya. Jadi ja'akal mu'minat, ya, dalam ayat ini al-mu'minat ini merupakan fa'ilnya. Nah, ayat idza ja'akal mu'minat, ya, ini adalah Surat Al-Mumtahanah ayat 12, ya. I'rabnya idza zarfun lima yustaqbalu min az-zaman. Nah, ini salah satu faedah yang bisa kita ambil, ya, dari buku Al-Mumti ini, bahwasanya beliau ini memberikan contoh cara-cara mengi'rab, ya. Jadi idza, ya, ini cara mengi'rabnya. Zarfun lima yustaqbalu min az-zaman. Idza adalah termasuk zarf, ya, untuk menjelaskan kejadian di masa mendatang. Kemudian ja'aka, ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Dan ja'a ini adalah fi'il madhi yang dimabnikan atas fathah. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun. Dan kaf, ya, pada lafaz ja'aka ini merupakan dhamir yang bersambung dimabnikan atas fathah. Dalam kedudukan nasab menjadi maf'ul bih, ya, sebagai objek yang didahulukan atau muqaddamun. Nah, kan biasanya dalam kalimat itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, namun dalam kasus ini, ya, idza ja'akal mu'minat ini setelah fi'il, maf'ul bih, ya, baru fa'ilnya. Dan ini memang harus seperti itu. Kenapa? Kalau fa'ilnya zahir dan maf'ul bihnya itu berupa dhamir, maka maf'ul bihnya itu didahulukan. Ya, masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Adapun al-mu'minat ini adalah fa'il yang mu'akhkharun. Ya, al-mu'minat fa'ilun mu'akhkharun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih. ya, mu'akhirun yang diakhirkan, kemudian dirofakan, dan tanda rofanya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Kemudian wa mithalu jam'il mu'anatsis salim al-mansub, ya, qauluhu ta'ala idza nakahtumul mu'minati. Dan contoh jamak mu'anats salim yang mansub, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza nakahtumul mu'minat, ya, apabila kalian telah menikahi para wanita beriman. Nah, ini dilihat di surat Al-Ahzab ayat 49. I'rabnya idza dzarfun lima yustaqbalu min az-zaman. Ya, nah, apa? Nakahtum fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Nah, jadi cara mengi'rab nakahtum ini dicicil, ya. Nakaha, ya, nakahnya dulu, ya, fi'l madi mabni 'ala sukun. Kemudian wata'u dhamirun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan ta'nya yakni nakahtum, ya, setelah ha ini kan ada ta, ya. Nah, ta'nya ini adalah fa'ilnya, tum, ya, ada ta di situ. Wal mimu 'alamatun 'ala jam'i dzukur. Dan mimnya nakahtum, ada mim di sana. Setelah ta ada mim, ya, itu merupakan tanda bahwa dia adalah mudzakkar. Ya, dan ini merupakan salah satu cara mengi'rab yang dicicil, ya. Detailnya itu nakahtum, ya, dicicil. Ta-nya apa? Mimnya apa? Ya, dalam sebuah pendapat boleh juga kita katakan tum saja, ya. Jadi kita katakan tum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, boleh seperti itu atau dicicil, ya. Kita katakan ta-nya fa'ilnya, mimnya adalah tanda jamak mudzakkar. Kemudian al-mu'minati maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratu, ya, niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u mu'anatsin salimun. Kata al-mu'minat dalam lafaz idza nakahtumul mu'minat adalah maf'ul bih yang dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah kasrah, ya, sebagai ganti dari fathah, ya. Jadi semua i'rab yang bukan i'rab aslinya ini ditambahkan kata niyabatan, ya. Kata niyabatan di belakangnya. Niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mu'anatsin salimun. Sebagai ganti dari fathah, karena dia adalah jamak mu'anats salim. Ya, dan ini cara mengi'rabnya. Fal mu'minati jam'u mu'anatsin salim mansubun. Li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi al-kasratu adh-dhahirah. Maka al-mu'minat, ya, kata al-mu'minat dalam idza nakatumul mu'minat merupakan jamak muannats salim yang dinasabkan, karena dia adalah maf'ul bih, ya, sebagai objeknya, dan tanda nasabnya adalah kasrah yang nampak. Nah, ini jelas kita lihat ada kasrah, ya. Idza nakahtumul mu'minati. Nah, ti, ya, ini jelas kasrahnya. Wa mithalu jamul muannatsis salim al-majrur, ya, qauluhu ta'ala wa qul lil mu'minati. Dan contoh jamak muannats salim yang dijarkan atau majrur adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada para wanita beriman. Nah, ini kita lihat catatan kakinya surat Nur, ya, ayat 31. Qul fi'lun amrin. Fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya, dhamir yang tersembunyi wujuban dalam keadaan wajib. Ya, takdirnya adalah anta. Ya, jadi nanti, ya, dhamir mustatir ini ada jawazan dan juga ada wujuban, ya. Kalau dhamir yang mukhatab dan mutakalim itu wujuban. Ya, kenapa? Karena mukhatab dan mutakalim itu sudah sangat jelas siapa pelakunya. Seperti qul misalkan, tidak lain selain anta, ya, kamu. Misalkan lagi fil mudhari, aqumu, ya, qama yaqumu, yaqumu yaqumani sampai aqumu, ya, tidak lain selain ana, saya, ya. Tapi kalau dhamir mustatir jawazan, ya, itu berlaku dhamir yang ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga, ya, huwa sampai hunna, ya, lebih khususnya lagi adalah dhamir hiya dan huwa, ya, huwa dan hiya. Karena kalau dhamir hum, huma atau hunna ini masing-masing sudah memiliki fa'il yang menempel pada fi'ilnya. Tapi kalau yang huwa, ya, seperti misalkan yadhhabu, ya, kita katakan dhamir mustatir jawazan, ya, bukan wujuban, ya, tapi jawazan. Kenapa jawazan? Karena jawaz, ya, jawaz itu artinya boleh. yang menjadi fa'il ya bisa siapa saja, boleh Zaid, boleh Umar, boleh dia dan sebagainya. Itu maksud dari jawazan dan wujuban. Kemudian lil mu'minati allamu harfu jarin. Al mu'minati ismun majrurun bilam wa alamatu jarihi al kasratu zahira ala akhirih. Ya, insyaallah ini mudah ya terjemahannya. Ya tayyib, kita balik lagi ke matannya. Fal mu'minati ismun majrurun li'annahu subiqa bi hurufi jarrin wa huwa allam, ya bi harfi jarrin wa huwa allam wa alamatu jarihi al kasratu zahira. Ya, maka al mu'minat dalam kalimat wa qul lil mu'minati adalah isim yang dijarkan karena ia didahului oleh huruf jar, yaitu huruf jar lam, ya, dan tanda jarnya adalah kasrah yang zahirah, kasrah yang nampak. Ya, kita lihat fawaid wa tanbihat, ya, faida-faida dan catatan khusus. Al awal yang pertama, sumia hadzal jam'u bisalim li salamati bina'i mufradihi min at-taghayyur ghaliban. Dinamakan jamak ini sebagai jamak salim, ya, karena selamat bentuk mufradnya dari perubahan secara umum, ya. Artinya apa? Kenapa jamak muannats salim disebut jamak muannats salim? Ini karena bentuk mufradnya selamat dari perubahan, ya, tidak seperti jamak taksir. Ya, coba kalau kita lihat jamak taksir, babun menjadi abwabun. Lihat, ini tidak selamat dari perubahan. Asalnya babun menjadi abwabun. Tapi kalau jamak muannats salim, asalnya muslimun menjadi muslimatun. Tetap ada kata muslimun, ya. Hanya saja ditambahkan alif dan ta di belakangnya. Yundaru syarhul azhari alal ajrumiyah. Silakan lihat di kitab syarah al-azhari, ya, atas kitab al-ajrumiyah. Asani yang kedua, qala Ibnu Malik fi alfiyatihi, ya, kemudian fawaid yang kedua, berkata Ibnu Malik dalam bait alfiyahnya, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dan apa yang dijamak dengan ta dan alif, maksudnya adalah jamak muannats salim, dia dikasrahkan ketika jar dan ketika nasab bersamaan. Artinya dia dikasrahkan tidak hanya pada jar saja, ya, tapi juga ketika nasab. Nah, memang ini termasuk kekhususan pada jamak muannats salim. Ketika nasab dia bukannya fathah malah kasrah, ya. Kemudian asalis yang ketiga, laisa min jam'il muannatsis salim abyatun awqatun wa aswatun li'anna ta'atiha asliyatun liwujudiha fi mufradatiha asliyah baitun wa waqtun wa sautun wa ta'u jam'il muannatsis salim la takunu illa zaidah ya yunzaru qatrunada. Ya, bukanlah termasuk jamak muannats salim, ya, kata-kata seperti abyatun, ya, rumah-rumah. Ini jamaknya baitun, ya, jamak dari baitun. Kemudian awqatun, jamak dari waqtun, ya, waktu. Kemudian aswatun, ya, suara-suara. Ini jamak dari sautun. Li'anna ta'atiha asliyatun liwujudiha fi mufradatiha asliyah. Baitun wa waqtun wa sautun. Karena ta'nya itu, ya, yaitu pada aswat, awqat, abiyat, ya. Ini adalah ta' yang asli, ya, karena dia ada ketika mufradnya. Jadi abiyat, awqat dan aswat, ya, ini bukan jamak muannats salim, ya, tapi jamak taksir, ya, karena asalnya adalah baitun abiyatun, ya, waqtun awqatun, kemudian sautun aswatun. Li wujudiha fi mufradatiha asliyah, baitun wa waqtun wa sautun. Karena ta'nya itu asli, ya, ia ada pada mufradnya secara asli. Contohnya apa? Ya, misalkan waqtun, baitun, sautun. Ta' pada aswat, awqat, abiyat. Nah, ini diambil dari bentuk mufradnya. Baitun, waqtun dan sautun. Wa ta'u jam'il muannatsis salim la takunu illa zaidah. Ya, dan ta' jamak muannats salim ini tidak boleh kecuali ta'nya itu merupakan ta' tambahan, ya. Yundaru qatrunada, ya, silakan lihat kitab qatrunada halaman 69, ya, thayyib, ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita bisa sambung lagi pada kesempatan yang akan datang, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.